Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Ibnu Munir fi Syarhil Bukhari bi isnadihi an Yahya bin Yahya qala. Warwa Ibnu Munir fi Syarhil Bukhari fi isnadihi an Yahya bin Yahya qala awwalu ma haddatsani bihi Malik bin Anas. Awwalu ma kawitane perkara haddats ingkang nyritani hadis ingsun bihi lan mas Malik bin Anas. Apa Malik bin Anas? Guru ne Imam Syafi'i, Imam Malik. Hina raaituhu nalikane ningali ingsun. Taliban lima alhamanillahu ilaihi fi awwali yawmin jalastu ilaihi. Kenanganku pertama ketemu Imam Malik, pertama aku ngaji qolali. Dawuh sapa Imam Malik lima ingsun mas muka. Maiku sapa ismuka de jeneng sira kultu lahu akramakallah Yahya. Jeneng kula niku Yahya wa kuntu lan ana ingsun ahdatsa ashabihi. Iku nom-nome pira-pira murid Imam Malik apane sinan apane umure. Apakah kamu kodawa sopa Imam Malik, yukhillahu kolpot yukhi muka muka nguribna sopa Allah wa kolbaka ingati siro alaika ngatasi siro biljiddi kelantananan fi hadzal amri ing dalam ikilah urusan maksudnya gula ilmu wasau hadisulan bakal nyeritani hadis ingsun ka ing siro fi dhalika ing dalam kono-kono kabeh bi hadithin kelan hadis siro hibuka kan yang nopo hadis ka ing siro fihi fi tulabil ilmi wa yuzah hibuka lan isong gedeng no to ingkang orang nyeneng no apa maka ing sira fiwiri ndem liyane ilmu. Kita critani satu peristiwa sing dadekno kowe seneng ilmu lan ambek liyane ilmu ora pati seneng. Di biasa-biasa wae. Kala dawuh sapa Imam Malik, qadima teko al Madinah ta ing Madinah sapa gulamun sapa gulam kan nom min ahli Syami sange penduduk Syam. Damaskus ali Syria ni fi hadasa si sinika kelawan umur saknome kowe. Maka ana mongko ana sapa gulam iku makna sertane kita ya tubuhku golek sapa gulam wajtah hidulan istihad sebuah ulam ya tenanan oleh gula ilmu hatta nazala bihil mautu sehingga tumurun bi ilmu ulam apa al mautu kematian. Pala kotroa itu mongon teman-teman ingal ingsun ala janazati ingatasi janazai ulam sehan yang berkoro lam aro kang orang ingal ingsun mislawis badane sya ala ahli baladina ingatasi penduduk negara kita. Pala itu mongon ingal ingsun jami'al ulama ing sekabian ulama tak tingali yastaghibuna ingkang berdesakan sapa ulama ala anak sihi ngatasi keranda janazahe hulam-hulam min ahli Syam. Palama ora mongko semangsane ningali sapa lamiru sapa amir pemimpin Madinah dalika ing mongkon-mongkon istihamal ulama. Ngono ketika wong do berdesakan amsaka mongko mengekang sapa amir menahan ani salat ing salat. Sanging akeh wong lek ora salat sik waqala qaddimu man ahbabtu. Qadimu disikna sira kabeh mesti ngangkato imam sira kabeh man ing wong ahbabtum kang seneng sira kabeh. Faqadama mengko disikna sapa ahlul ilmi Rabi'ah ta ing Rabi'ah. Zaman iku ulama sing alim niku Rabi'ah, fa'al hadahu. Mongko ngedhokna sapa Rabi'ah, fa'al hadahu fi qabrihi Rabi'ah. Fa'al hadahu mongko ngedhokna hu ing mayit utawa hu ing sabin min ahli Damaskus mi qabring lan kuburane mayit, mayit talibul ilmi wa sapa Rabi'ah tu Rabi'ah. Wazid bin Aslam ini terkenal ulama-ulama top periode angkatan kakak Imam Malik. Terus mulai Rabi'ah Zaid bin Aslam ini periode angkatan guru-guru Imam Malik. Wa Yahya bin Sa'id bab Musyhab. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dene kuwi guru-guru alime Imam Malik niku Ibnu Syihab Az-Zuhri. Wa aqrabun nasi utawi luwih parek-pareke manusa ilahi maring para ulama iku Muhammad bin Munkadir. Niku tabi'in niku muridé Jabir bin Abdullah. Wa Sofyan bin Sulaim wa Abu Hazim wa asbahuhu wa bana lan nata alabina ing bata-bata kematian bata sing ning jenazah ala lahtihi ing atase luang landake mayit lahden niku nggih luang-luang kuburan wong arep nak darani lahden sapa Rabi'atu Rabi'ah wa haula ate mengkon-mengkon ulama mulai Zaid bin Aslam Yahya bin Sa'id Ibnu Syihab yunawilunahu alaban alabin kabeh ku jupukno bata nak cara mriki ngangge kayu-kayu napa penutup jenazah. Kala dawuh sapa Malikun Imam Malik, fala makana mong semangsane ana apa al yaumus salis hari ketiga min dafnihi sanging dipendeme sap talibul ilmi ra'ahu rajulun fi naum. Ningali ing mayit sapa rajulun wong lanang fi naum min khiyari ahli baladina sanging wong-wong terpilih ahli baladina wong apik lah fi ahsani suratin. Ing dalam api-api rupa gulamin yaiku rupa gulam amroda ingkang nom alihi ka ing atase gulam bayadun utawi putih mutaamimun terserbanan di imamatin klan serban khadro akang biru atau hijau Wa tahtahu ngisore gulam farasun asyab. Iku ana jaran sing asyab. Napa putih agak. Utawa Jawa darani blawu ngono kan. Anazilan halitumurun nasama sang langit ka annahu yatihi qasidan. Jaran iku siap nglayani mayit wau. Fasallama alif faqala hadza ma balaghani ilaihi ilmi. Pemuda wau cerita hadza ta iki ku ma berkara balaga kang tumeka ningsun ilahi maring ma pal ilmu ilmu. Aku untuk fasilitas ngene iku barokah golek ilmu. Padahal ora kasil alim. Niki kula tak wacana tabaruk ora kasil kasil alim. Yes. Tapi ora usah mati. Di padha ora kasil alime tapi ora usah napa. Mati malah ngel-ngel wong. Faqala lahu rajul wa ma alladhi balaghaka ilaihi. Nek kula niku ngaji niki kula niati. Kula ndak pernah ngaji di sini ndak sania. Terus kula niku nate teng raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-salawat al-mukhtaroh, salawat-salawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali, kayak ada sekian salawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di Raudhah itu angger tak waca liyane iku mesti pelat. Pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula baca niku, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi tarasta bi jamalihil aqwan." Jadi tarasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarasta bi jamalihil aqwan. Yang karena dia, karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen andarane tiros iku nam-naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket. Nah, songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros napa? Tiros. Tok nggih, tok ro alif za. Alladzi tarasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mek selawat. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai sakniki iku ya ora roh pokoke roh iku mok lafat tarasta bi jamalihil aqwan. Terus kula ngalami wusul niku terus kula nulis mensarai kata tarasta bi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadilul muta'allim. Kenapa fadilul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat itu saat di Raudhah itu di hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya pangane ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'alliman wa ma wala bihi. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Neng gone isine dunya kuwabe adunya mal'unah, mal'unun mafia, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali dua kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'alliman ta orang nopo? Belajar. Terus wa ma walahu, ya to yang menopang alim dan muta'allim. Terus kula niku keluar dari Raudhah terus nulis kula nulis teng dekat mimbari Rasulullah sampai berhari-hari sampai sekarang. Kulo nu gadah buku dokumen khusus tentang Fadhilul Alim wal Muta'allim. Dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusulernya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya boten mang saya wusul betul mang. Artinya wusul ngeten nggih. Donyo sakuse kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sampean tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik. Maknane apik iku pokoke ora elek. Elek maknane orang itu. Tapi ketika ada Rasulullah maknanya apa itu ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Ya maknanya izin dari Allah. Jelek itu ya orang itu izin. Karena lafad apa ini kula tulis tenan sampai kula ketemu pengiran. Kula yakin yang bentuk ridhanya pengiran itu gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin itu pelanggan di Hollywood atau di Sarkem sampai pelanggan. Angger dekne bar kelon kok mbayar jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Dalih Rugen ketua copet. Anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik. Sing ora setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil kiamah. Andekan ndak ada ilmu syariat, andekan ndak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoknya zina itu elek, copet itu elek. Orang-orang pikiran sing tok apik sing bayar. Makanya cara kula niki rumakno tenan. Itu bahaya sekaliannya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi napa manusia. Misalnya ngaten. Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras lah, masih wong alim eling pangeran. Boro Singapura bersih kaya apa pengelem kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu enggak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. Enggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ono ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura wesik resik, kotane bersih misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek sial ya hadhihi Madinah maluna. Iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua. Bahkan Anda enggak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah enggak ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran negara sing tertib baik menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setor akeh darani apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunia kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman au muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggalannya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya koyo wong alim meskipun kadang-kadang ya ketrutut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene tapi angger sadar wis hebate apa ada wong kafir bebenen rokok selawas. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kula nunggu roh tenan, mboten jari roh tenan. Sing jogo Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng mbek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten mati seneng. Kalau nanti gada santri, gada mbak, mbak ini kerja teng non muslim, teng Cina lah. Ini tugasnya goreng babi. Nah akad tu kan ngetro anak teng gereja. Nuangis tenan sowan kula mbak ini. Ini gus budi gus kula nu kok kerja teng tiang kafe. Nah at goreng babi ini kula cek biasa. Artinya cek biasa, sepaling mau najis dok. Tapi nak ngetro anak teng gereja, nu kula nangis tenan. Kula nu cek eling ria nak ngaji pak yai eling nori dobe kafe. Aku itu tugasnya ngeteroh anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti kayak Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dia melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa nus ngongkoni tok, ora tau ngekek duwe. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya. Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serah tahu tertarik be uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam, kayak pakar-pakar LSM sing berlebihan. Bukan dia ini banding no, pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, enggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu enggak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena enggak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah itu yang benar, paham ya? Tapi nek cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir ya. Salah. Malah kowe dikonco jenis Durohim niku. Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darane Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana Khalidina fiha. Perkara ane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana. Sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku mau tenang. Dadi dene ku mau. Darane Kristen iku Kristen utawa Buddha itu mau. Oh, dene darane iku aku Islam. Ampe mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip. Ora mati-mati cek urip sing. Sering dolan tekan kula. Cek protes ambek kula lek Gusti nang wong alim kok malah-malah muni budha Kristen muni kafir. Saking fanatike dene. Artine ge saiki roh, kenapa Rasulullah itu tarasta bi jamalihil akwan. Niku penting kula aturaken. Terus Kula yakin mulane ngendikane Nabi somben apa ku ora njabut Islam, ora njabut ilmune Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute iku biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadan nasru asaan apa juhala. Fasu'ilu fa'aftau bihuri ilmin fadallu wadah. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya, Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura, karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama, Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan, wah pengeran. Suaranya semua buan, wah apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam, tapi ya haram. Tapi dosanya korupsi, jadi dua dosa kafir, cara kelasmen ini saya apik korupsi. Apa mana pengirani sobuktean di Indonesia di korupsi orang bangkrut nanti saya iki. Malah oke lah. Ini baru kaya, nyatanya orang bangkrut. Nah iya, musim hari korupsi di Singapura. Enggak yang lindungi ya. Singapura. Ini mau korupsi tapi gerem lindungi yang masih kasih. Nah, Singapura sama melok korupsi, tidak sing hasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi mbak ndak ini cikal bakale sampe nak ben dadi wong alim utawa muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lha gua mboten ate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten ate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan teng kota sing bersih atau yang baik wis. Di kafir ta Islam ora wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i, bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Sine tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngene dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malailallah hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang apa teng pundi mawon teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Itu spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo gak ana sing apa sujud. Ya sudah seperti itu, mang seperti itu pandangan Tuhan lho. Ketika ini pangeran aku delok bumi itu apa tak nanti kaget. Tapi ketika melihat ada satu dua orang yang sujud maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika ini kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat. Hatta la yuqala fil ardi Allah Allah sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih melafatkan apa? Allah masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya, tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteke sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya di Panama. Rumah samu nanti. Masa mending beduan buat teman-teman. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran. Kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil lu mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mah di wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tapi suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arif gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing swanaga mesti rapati ngalim tak jamin. Mergo wali alim ngamuk sik menang kalah aku ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat soan nunus wis kultus nunus salam jabat tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak wajibane melakoni to ora. Jabatane kan sumpah serah bakal baleni ora bakal baleni. Ngerine Abu Hanifah kok terus wani pejabat wonge nggo suratun min dirahim sak kebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Ngompon miliatan. Kok dak kok pojok. Bareng wae damuk rapat ikhlas iku gak mulih nah. Boten mon kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra napa sego mulih mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Pas, parah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora do, wis ra sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung.

Anak kula nang Bekasi, Gus. Mboten saya salat tuku mboten. Mergo ora mangkel te bapak mlarat. Dadi yo wis ngoten iku dunyo. Tapi kula yo dicontoh ki sugih mobile kathah anake ora pati salat, sampean pacaran. Mulan kula nu nate badhe kundangan-kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo nek salat iku pas kenduren ada beberapa PNS cerita. Pas itu peristiwa ada peristiwa besar lah di Jakarta, anak pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati, ya sedurunge kunduren iku ra iku lho gara-gara anak pejabat suka sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Pokoke paling benak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged, Gus? Guna ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ora ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus sing bener kunti. Lonte melarat jare sebabe dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirannya kiai bingung ini kok beda, ya orang beda, cuma bener aku ya. Nah, artinya analisis manusia kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu, kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja, tapi carikan solusi. Senangannya adalah yang ngono, anggar lonte sampai digusur, jangan hanya melarang, tapi carikan solusi. Wah, mati ada wong. Lagi ya ikan kan gulai solusi deh ekonomi dewa raiso tapi tetap baik. Isana yang larang tok malah kan gulai apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat jadi londe alasannya ya demi melarat ya. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo. Jadi ini mergo sugi. Lu mulai lu nangis. Nangis. Napa niku Gusti sing dimaksud jenengan innal huda huda wa sebab dadi londe ora karek. Hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Orang yang jangan. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulanya disebut wali ku sopo man ida dukiru atau man ida ru'u dukir Allah. Kabel zaman sahabat nak narifi wali ura kaya saiki. Wali ku sopo man ida ru'u dukir Allah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man idza ru'u dzikrullah, orang ketika dilihat, hanya orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora, wong sing tamune akeh. Gripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sajane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soan saya. Tanya saya, "Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim, kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas, NKRI ya. Jabu ya geloyor. Nih, kalau ini rapatir roh, NKRI ya orang roh, pokoknya NKRI harga mati orang roh, nggak tahu nawar, pokoknya orang roh. Tahu saya itu sederhana, kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana.